Usaplah air matamu, keringkan basah pipimu. Jangan kau tundukkan wajahmu, meski badai ini datang menghempa. Biarkan kulihat wajahmu, senyum untuk yang terakhir. Sebelum aku pergi darimu, dalam duka yang terbawa di dada. Ada jarak yang lebar menghadapi kita, perpisahan ini telah lama menunggu. Takkan mungkin lagi kita menunda lebih lama, menyakitkan dan menyakitkan ku dirasa. Tabahkan hatimu, kalau nanti aku telah pergi. Biarkan cinta ini abadi, meski kita takkan mungkin bersatu. Tabahkan hatimu, kalau nanti aku telah pergi. Biarkan cinta ini abadi, meski kita takkan mungkin bersatu.